Namhampa. Oh Purnama malam berikan sinar adi. Dewi rindu kini kan harapan pasti. Jadi wajahmu ayu, terpancar kesucian, kasih bersemi. Purnama malam berikan sinar adi. Dewi rindu kini kan harapan pasti. Sejati wajahmu ayu, terpancar kesucian. Kasih bersemi.